السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيد الاولين وسيد الاخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وارزقوا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: طلاب العلم بريدة على كل مسلم ومسلمات. وقال أيضا: من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النار. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu, saudara dan saudara sekalian jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Taala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya sehingga pada subuh yang ke-11 ini daripada bulan suci Ramadan kita dapat berhadir, kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian selawat dan salam kita hantarkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. Sebelum kita terlalu panjang mengupas daripada ikhlas dalam beramal, perlu diketahui orang yang beramal dilandasi dengan keikhlasan itu adalah yang pertama ia mengetahui daripada ilmunya, terutama ilmu masalah pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang beramal itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah lain, ia mau bekerja, ia mau beramal, ia mau berdoa, itu tahu apa yang dikerjakan, apa yang diamalkan. Umpamanya kita mengamalkan daripada sholawat, tentu apakah gerangan mengamalkan sholawat. Dengan mengamalkan sholawat, salah satu intinya adalah menanamkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah ada rasa cinta, maka tidak ada halangan baginya. Walau mata mengantuk, walau badan capek, walau sibuk, super sibuk, tapi kalau sudah cinta, awal aja hadir, awal aja melafalkan, awal aja menyisihkan waktu karena ia cinta kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih lagi yang kita cintainya adalah Allah Azza wa Jalla. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda: Awaluddin ma'rifatullah, permulaan agama adalah mengenal Allah. Solusi daripada pengenalan Allah ini ialah kita harus tahu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab kerukunan diterangkan sifat Allah itu terdiri daripada 20 sifat. Kemudian 20 sifat ini dibagi 4. Pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salabiyah, yang ketiga sifat maknawi, dan yang keempat sifat maknawiyah. apa keuntungannya mendalami ilmu ini? Supaya kita kenal siapa yang disembah dan siapa yang menyembah. Yang disembah itu yang disebut khalik, yang menyembah itu adalah disebut makhluk. Jadi kalau sudah kenal antara khalik dan makhluk, tidak ada apa-apa. Tidak ada rintangan, pasti ikhlas itu mendatang. Tapi lantaran seseorang beramal, mungkin karena malu, mungkin karena orang rami, mungkin karena orang pada saatnya berlomba-lomba. Benar, di bulan suci Ramadan ini, awalnya ini adalah rahmat. Ibaratkan orang sepak bola itu babak penyisihan. Alhamdulillah 10 yang pertama ini kita lewati dengan bagus. Sekarang kita memasuki 10 yang kedua, yakni hari ini 11 Ramadan. Sudah berobat ibu-ibu. Pahali anu kita, wiritan kita. Yang tadinya dari 1 sampai 10, Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin, paling tidak 100 kali kita mengucapkan dalam seharinya. Sekarang hari ini, Allahumma ighfirli dzunubi ya rabbal alamin, paling tidak 100 kali. Biar sambil nonton TV, biar sambil santai. Allahumma ighfirli dzunubi ya rabbal alamin. Ya kada. Bila kita menonton TV, ibu-ibu melotot ke kandala. Nah, bagus yang kita tonton itu taujiah-taujiah, ya. Tapi kalau kita tonton itu filmnya India, nah. Sebab Islam itu sebelum masuk ke Indonesia, salah satunya ke India. India. Jadi kebiasaan orang India itu berpakaian pusat disampaikannya. Lawan guru. Maka setelah Islam masuk, hujan Islam, bila perempuan auratnya seluruh badan. Maka ditutupi apabila keluar pada rumah, ditutupi. Pakai jilbab, pakai jubah. Kalau perlu pakai cadar, nah, mandi kapas ini tuh yang pakai cadar, bayarnya cara macam orang. Kalau laki-laki keluar pada rumah dari lutut sampai ke pusat wajib ditutup. Ada salah pengertian pak, nang ditutup lutut lawan pusat ini contoh yang terakhir. Nah. Dan jadi kita laki-laki ini bila keluar pada rumah, hak hukum fikih, salawat waktu mengeluarkan aurat. Bawai kalau salawat waktu lah. Kalau di wadah ulur itu pinggir sungai, mandi kayak Tarzan. Nah, itu. Maka jangan kulun tolong sebulanan ini, jangan lagi kayak Tarzan mandi. Pakai kelawar katuk, mengkada tapi tidak lagi nanti. Sebab rata-rata lingkungan pada ulur itu kada ke kamar mandi. Terus ke Batam. Biar ada juanya sudah kata biasa. Makanya kalau di kampung itu bila ada ulur rumah yang dibangun daripada rumah ibadah, ngalih sedikit. Sebabnya patok di rumah sembahyang. Kenapa? Karena ada ulur rumah. Rumah ibadah terduti, agar bisnis terduti kan. Tapi dilihat jemaah ini pada Allah lah. Tetap jemaahnya banyak. Nah, artinya kebiasaan sulit. Kalau sudah hobi, sulit. Kalau orang hobi, kada tahu halal, kada tahu halal. Penting hobi. Bicarakan. Ada kita kalau cinta kepada Allah, kenal kepada Allah. Kopi nomor 12. Tengok dulu. Halal apa tak halal. Makruh apa syubhat. Tapi kalau orang kata kenal kepada Allah, dia utamakan kopi. Kalau hobi ke saum ayam, biar kayak pacil kan menyampaikan haram-haram, tetapnya saum ayam. Kenapa alasannya? Hobi. Nah ini kalau sudah orang akan kenal kepada Allah. Tapi kalau kenal kepada Allah, dia cinta. Dia tinggal, kan? Walau pahit sekalipun. Jujur aja kan? Nah, ini. Jadi perlu pengenalan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah orang kenal, timbullah sifat empat yang menjadi salah orang menjadi hamba. Yang pertama, rida. Ya kan? Dalam rukun iman, kita harus menerima kata baik, kata jahat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus rida. Raditu billahi rabbah wa bin islami dina wa bin muhammadin nabiya wa rasulah. Orang mu'min aku serita. Ia agama Islam. Ia agama Islam. Ia rida bertuhankan Allah. Ia rida bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama rida. Yang kedua adalah ikhlas. Terus bila sudah rida, ikhlas mendatang. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman mahdudan. Hei orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang dahulu berpuasa agar kamu menjadi orang yang takwa pada hari-hari yang ditentukan, yakni 30 hari kadang 29. Tapi ia sudah ridho dan ikhlas. Walau lapar satu hari, walau dahaga satu hari, dia sudah ridho dan ikhlas. Tidak mengapa. Kalau sudah ridho dan ikhlas datang, maka timbul sobat. Bujur kan? Kita puasa dilatih sobat. Kalau belum sampainya saatnya betul berbunyi tanda salat maghrib diawali atau berbuka puasa, ya kayak apa aja. Kata wani mencuil, tingkah beranda, tingkah nang pada beranda, belum sampai lagi saat berbuka puasa pada wani. Soba hujan. Luar biasa. Kenapa timbul sobat? Karena sudah rito. Karena sudah ikhlas. Timbul sobat. Yang keempat adalah syukur. Orang tidak bisa mau syukur kalau tidak melalui rito, ikhlas, dan sobat. Kadang kita banyak rezeki. Coba kira kata rito. Pedagang bila kagak rida, ada tapi payuh pemamai. Bila payuh, kagak bersyukur. Karena awalnya kagak rida. Orang yang kagak rida itu, ialah orang menonjolkan diri. Sifat egoismenya tinggi. Ini kadang mau diatur, orang sifat egoisme. Tidaknya aja nomor itu. Lihat Fir'aun. Fir'aun itu penyakitnya adalah egoisme. Kenapa? Karena ia merasa kata bisa sakit. Kata bisa garing. Lalu timbul sifat egois. Makanya ia memang aku Tuhan. Karena Rabbukum. Allah. Saya adalah Tuhan kamu yang amat tinggi. Karena Fir'aun sejarahnya akan bersuasana. Kesulitan makan aja gigi-gigi kata. Ada kita berbayar makan. Sudah kesulitan, kenapa? Belokang mutlak. Ada Fir'aun, ada belokang giginya. Nah, kalau sudah reda ikhlas dan sobat timbul syukur. Bulan puasa ini lapak, kita bersyukur. Syukur nikmat sehat. Syukur banyak duit. Syukur kita tenteram. Syukur beribadah kawan. Bersyukur. Karena kalau sudah mengetahui kelebihan-kelebihannya, luar biasa sholat berjamaah. Pernah satu hari lagi, ketika sudah salam, di belakang kedua silah. Sebab dalam sejarah Nabi bila sudah salam, mengucap istighfar dan la ilaha illallah wa ta'ala syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumidu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyara marrah 10 kali lalu sujud kembali menghadap ke ini. Jadi sebelum mengatur sosok sujud menghadap ini tahu jumlahnya. Jadi begitu kembali sudah menghadap ke muka sudah ketahuan dorang bilang. Dua orang ini menyempati pasar subuh. Pasar subuh. Jadi kadang 4 WIB. Lalu habis sholat dan bersolat. Wiridan. Nabi biasanya tadudi keluar pada musyrik. Setelah itu lalu hari sudah beranjak siang, Nabi bisa ambil masjid, lalu ada yang berdoa tadi, wal-wal membawa 4,000 seorang. Kawai dan wal-wal. Disapa oleh Rasulullah. Anda berdua ini ialah yang sholat berjamaah tadi. Iya. Lantas kenapa? Maka setelah malam kamu pergi. Ya Rasulullah, bahwasanya kami jadi mbah salam nicol Allah. Kami supaya dapat kontak yang besar. Lamak gamuk ini. Lihat ya, lamak gamuk telah kami membawa. Nah. Gila ya, gila terjadi ke pasar suku ini. Mungkin lagi saya ya. Nah makanya orang pahawaya ini berlomba-lomba ke pasar suku. Supaya yang dapat sigar-sigar. Ketahuilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya bila andai kata anda tadi dapat membaca 3 ayat dari Al-Quran. Maka niscaya melebihi daripada unta yang gemuk ini pahalanya. Bahkan bisa menjadi 30 ekor unta. Wahyu, 3 ayat saja. Apalagi tadilah kita baca wa ilahukum ilah wa ilah ilah ilah wa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai habis. Disambut lagi amanah Rasul di makmun jilat. Disambut lagi dengan fatihah beberapa ayat. Bah, kita dinampakkan yang berapa pulih itu kita dapat kontrani membawa pulih. Perlu juga diketahui ini faedah. Supaya sigar. Karena orang beriman itu perlu kesigaran. Sigar boga tebu. Kembali daripada sifat. Hanya 2 yang belum bahas. Sifat maknawi dengan maknawiyah. Supaya kita betul kenal kepada Allah. Kita ini ibaratkan tuh hamba yang ini gimana? Hamba yang ya. Nah, ianya apa? Allah Azza wa Jalla. Maka kalau sudah di sini, ma'rifatnya kada tapi aku. Ya. Kada tapi bunda. Oleh karena kita sifat jahiliyahnya yang menonjol, maka kita gundah. Siapa menyekolahkan anak ke luar negeri? Kenapa tingkat ubudiyah ilahiyahnya tipis? Yang menonjol di masjidnya jadi jihadiyah. Cek pejabat-pejabat pasti menyekolah menguliahkan anaknya ke luar negeri. Karena yang dijumpai, yang dilihat, ya hanya yang jadi, ya mana aku, enak makan jualan, jadi apa jualan. Padahal ya Allah Ta'ala, binatang malapapun, aku yang memberi rezeki. Nah, kalau sudah agamanya minim, kalau di sekolah kan di luar negeri, minimis. Yang tadinya lima waktu kembali aku sekolahkan ke luar negeri, hati-hati. Jadi dua waktu aja lagi. Nah ini lulus dijadikan kuku pala. Orang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipikirnya adalah materi. Berapa semalam habis aku sekolah? Gila. Hilang sifat ubudiyah, maka yang tertimbul jihadiyah. Lalu segala-galanya materi yang diutamakan, bujurkan, disinilah sifat rakus yang ada, tidak tahu halal, tidak tahu haram. Gayus saja kayu bujur-bujur sifat ubudiyah ini ada mau menggawinya. Hai pintar juga, intelektual. Tapi karena ubudiyahnya minim, kenapa memilih? Cuma lantaran hukum di Indonesia dilamah. Siapa? Sudah 20 tahun lagi, itu paling bakal kawan bujur-bujur korupsi. Tembak! Mati. Menggatari sholat dan lain. Ya, nah itu diantaranya. Pertama sifat adalah maknawi, ini adalah kudrat. Apa kudrat? Kuasa. Mana buktinya? Allah mengangkat. Kenapa jadi kalau mengangkat? Karena ada ular. Ular susu dan darah dipompa oleh jantung. Beredarlah, maka kita kalah. Kalau sudah lemah sifat jantungnya, maka lemah. Apalagi darah dan sumbat, maka menjadi setelah keringat. Begitu ya? Maka orang yang demikian adalah mengandalkan kekuatan. Yang kedua, irada. Kudrat, irada. Berkehendak. Mana pastinya? Ada. Kita kemana aja pasti di hati. Tidak ke sana, tidak ke sini, hati dulu lah. Berbaringan dengan kudrat, ada kuasa. Biar dari ibu-ibu ada anak, mungkin ada kuasa. Tidak awal. Yang ketiga, ilmu. Kalau sudah ada kudrat, kira ada. Mungkin ada ilmu. Sulit. Yang ketiga, empat, haya. Mohon kada ada hayat, hidup, tahu bagaimana apa lagi. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama. Mendengar, ditakluk ni kepada telinga. Syukur, alhamdulillah, telinga, ya Allah. Ya tidak, tahu mendengar. Basal, takluknya pada mata. Malaikat marah bulannya. Ya. Ia tanah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, semak, basar. Nama alam, mulut, kawal kebatin. Nah, bapak, ibu, saudara sekalian, ini hanya maknawi. maknawiyahnya mana? Qadirun illallah, yang maha kuasa hanya Allah. Ilah putra. Iya kan? Sampai yang Bapak Dahwata paling 63 tahun. Mulai nampaklah. Qadirun illallah, yang kuasa hanya Allah. Kalau sudah di sini ditanamkan dalam jiwa, adanya yang kuasa hanya Allah. Kita lah. Lama. Lama lepas. Ada bawah. Nah. Nampaklah hebat maknanya. Muridun ilallah. Ini lawanan dia ada. Muridun ilallah. Yang maha berkandang. Allah. Kita bisa tahan. Besok. Cita-cita kita anak banyak, tapi ketika sampai besok ada halangannya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau sudah tauhidnya mantap. Jika ada dorongan, apa mengapa dia siapkan minyaknya? Kenapa jadi ini? Nah, ya. Orang yang sudah ma'rifah kepada Allah Ta'ala, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Padahal gara-gara minyak saja kan dia sama mobil dari ada. Ini karena ada maripas mengapal bambamai. Lawan pembantu. Luar biasa. Makanya awal rutin ma'rifatullah. Permulaan agama. Kena dulu Allah. Semuanya mendatang. Ilmu alimun milallah. Hanya Allah yang berilmu yang maha tahu. Kita terbatas. Diibaratkan dulu ke banyak setetes. Yang setetes yang tertinggal. Tidak ada sama-samanya. Setetes air di lautan kan ada sama-samanya. Itu luas ilmu Allah. Ada sombong. Berpikir dokter Andus ada sombong. Berpikir insinyur. Apalagi esmiyot. Nah disinilah kita kadang-kadang terbatas dan ilmu tauhid lalu jadi sombong. Padahal kadang ada apa-apanya. Bosa aja nak. Yuk. Bebau. Tapi kan tetapi mau menggosok. Limba aja bawa sedikit. Jos ya. Ya mas. Memang datang dari Beirut. Padahal makhluk di bawah semuanya. Iya kan? Apabila yang harus bercok sampai seminggu, itu makhluk dalam semuanya. Jadi bulan puasa ini bukan nombor palitan aja. Ya. Minyak harum. Malaikat subuh. Ini itu ya, yang tak ada berjangkul apa. Ini itu langsung lah. Rasulullah di zaman Rasulullah di butik bunga-bunga itu kemudian dirandam, dilihatkan semalaman. Lalu disaring, dan disaringnya, lalu ada timbul bau-bau. Itu tahun dikulit-kulit Rasulullah. Bila hendak sembahyang. Dan jadi makanya sunnah, bila kita hendak sholat, berharum-harum. Mun bulan puasa ini tang hari baru makhluk. Ya Allah, pegulu Mbak Subuh tadi, malam terawih tadi kami itu minyak harum, lalu terpakai berjun itu, lalu terbawa ke langgar musik, pulang mencium, tak ada apa-apa lah, ada apa-apa. Karena kata bersin aja. Mun badara, nah cukur. Mending gue lupanya, mau kasihan sampai tiga. Nah, hukumnya mana kita makhluk, mana mengganggu orang. Kekuasaan itu saja, kalau lah, penjilman. Yang mantan di dalam bingkar baranda, lenteng Jawa wajib. Inilah nikmatnya puasa. Di luar bulan puasa, jangan lenteng Jawa, bingkar barandanya kata tahu. Kenapa bila anaknya tidak hendaknya namun puasa ini kalau waktu menunggu nah nomor menunggu itulah indahnya apalagi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Kenapa? Dia saatnya berbuka puasa. Makanya jangan nanti orang berpuasa itu waktu bahagia. Kebahagiaan ketika menunggu berbuka puasa dan hari raya, kebahagiaan yang kedua dengan puasa itulah nanti berjumpa kepada Allah yang dia berjumpa. Luar biasa nikmatnya. Nah, jadi orang yang ada puasa itu kalau ada apa-apa, kalau ada nanti berbuka, kalau ada kebahagiaan. Kena orang hari raya, pagi hari raya, jauh tu kekayaan pun berhari, tu hari raya kodok mengai. Ulang angka kekuatan, bulan kematan, tu hari raya kira, tu hari raya kodok. Bujar kaya Allah, di mana ada lilin itu. Hayun illallah yang maha hidup hanya Allah. Ayo, tanam-tanam aja begini. Tanam kematian, ada apa-apa? Inna lillah, wa inna lillahi raji'un. Ya sedih juga, tapi ya saya merontak-rontak. Kenapa? Sudah ma'rifat kepada Allah. Orang yang hidup pasti mati. Tapi kata ma'rifat kepada Allah, tak ada. Sudah lupa lantak, bah, kampung. Kenapa ini? Apa ini yang betul-betul? Mati, apa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Makanya pentingnya ilmu tauhid. Sebelum kita memiliki ilmu yang lain, jangan berbimbang kecuali ilmu tauhid, pengenalan diri kepada Allah. Hayyun illallah yang maha hidup hanya Allah. Kita hayat saja. Artinya pemberiannya ya, satu di satu saat ya, diambil. Di aja. Satu saat diambil. Sami'un illallah yang maha mendengar hanya Allah. Makanya kita nih batasannya 50 tahun ya Pak. Bu, 50 tahun aja. Bila sudah 50 tahun nih mulai akan tapi mendengar. Kata bintangan. Obatnya supaya orang pandangan puasa. Makanya Nabi Daud alaih salam itu kata warna mengidap kurang mendengar. Kenapa? Ini sehari puasa, sehari berbuka. Ya Allah. Yauman yasumu, yauman yukter. Jadi kada pernah sakit pinggang, kada pernah sakit pendengaran, kada pernah sakit penglihatan. Seluruhnya sehat. Puasa aja. Orang-orang putih sana. Jadalah obatnya puasa aja. Ya. Puasa aja. Nangkorongi, ginjal, gagal ginjal, puluh ini dua enam penyakit. Sedikit gagal ginjal, sekali pernah ulun mengeluarkan batu, 25 biji, enam kaya kacang, hijau. Jadi tadi saya tulis hadis bahwa puasa itu sehat. Bawa puasa. Jadi obatnya apa dulu? Jadi bulan subuh puasa. Obat apa-apa ini pada hewan tak apa-apa. Sekalinya tak ingat satu hati bahwa puasa itu adalah sehat. Mundur sekalinya. Sehat. Diabetesnya tak ada lagi. Kolesterolnya tak ada lagi. Bawa puasa. Tapi ingat di hari raya, nah, ini kurang-kurang menjaga, ambuk lagi nya. Nah, luar biasa. Basirun ilallah yang maha melihat hanya Allah. Makanya kita dilihat, kita melihat kata itu, alhamdulillah, bila kita melihat, kita melihat. Alhamdulillah dahulu. Bila kita melihat, alhamdulillah, ada itu sedikit memang. Jangan ditinggal alhamdulillahnya. Karena kita melihat ini, sebab Allah. Bila ini, kita melihatlah, siapa tadi, ini kita melihatnya, ini kurang sopan. Dalam ilmu tasawuf kurang salah, tawaduk. Masih tak akui. Isi pertanian niatnya masih menonjol. Makanya alhamdulillah ada melihat. Bila ada melihat, alhamdulillah melihat ini lewat dari ayat saja. Ya. Ini rumah itu nagonarnya ini bagusnya alhamdulillah. Ada di Fadliro. Mengapa apa itu alhamdulillah? Ya, jangan kulihin. Bangga terlena timbul kau ujub ya nak di rumah tasawuf ujub ya nak. Kau ujub tu ramai yang tidak tahu. Bangga. Selami ujub kata anak muda si ujub dan anak tapi masih dah masuk kamar. Siapa lama? Siapa yang kulih? Tiga dari beribadah. Selain bersilun. Pabiru, Mulidu, Alimu, Hayu, Sanyo, Basiru, Mutaka, Limu. Ya, maha berkata-kata hanya Allah. Hingga dua sifat ini jenak, maknawi dan maknawi. Sudah tahu kita. Ya, mengenali apa? Melihat bisa buta, mendengar bisa tuli, berkata-kata bisa bisu, berangkat-angkat kuasa bisa lemah. Itu yang dikenal semuanya. Makanya digaris bawahi, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan ada ujian penyela Allah. Ya. Lalu dikembalikan hanya melihat Allah yang mendengar Allah yang berkata-kata Allah yang maha itu Allah. Nah kalau sudah kena, akan memberikannya hakun. Jangan makan seharianan dan jangan minum seharianan. Hakun kenapa? Karena yang memerintah sudah benar. Luar biasa. Lalu timbul ikhlas. Pikiran sampai ke tadi itu. Maknawi habis ya. Nah, dan ini aja mudah-mudahan kita menambah wawasan untuk ma'rifat kepada Allah. Kalau sudah ma'rifat kepada Allah, insya Allah yang lain lewat. Kadar rendah, kadar sedih. Hidup di dunia selalu gembira. Kalau dipercayai memegang hukum, ini insya Allah kuat. Ya Allah. Kalau dipercayai jadi pemimpin apa aja, jadi kuatkan pegangannya Allah. Luar biasa. Demikian, kalau ada salahnya, ada hilangnya, kurang berkenan di hati dan beratahan. Atau pengantaran lalu selalu nyari apa segalanya. Inilah buluh. Tiada lain tujuan adalah sama-sama semata li'iklah kalimatillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah dan hilangnya ampun maafin dari dawal halal. Bila itu mikro hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.